Yahya pasala 20 mesa. Mangkai jo, pampikitan poleomi kalena puang Isa laku anak gurunna joran dan tasik Tiberias. Susi te jajinna, den sangbongi, nasirempun to Simon Petrus, Thomas to disang ato rendu, Nathanael to kana, Gio tanah Galilea, anak kana Sebedeus, na den pa dua anak gurunna lain. Nakua Simon Petrus lako solana. Lamale nak mebale. Nakua toda to solana. Lamale toda kan. Malengasan mi mangloti. Apa si upuh bongi. Teda bang apa na ampa. Ia to namane olong allo. Kede ni puang Isa jo orang dan tasik. Apa teda nesen ni anak gurun na kumua. Puang Isa jo. Nakua puang Isa kuan ni. Opea. Dendra kabalemi. Mebali nakua. Teda kita. Nakua omo puang isang kuan ni. Pembuangan lako isa dekanan na lopi tu ujalami. Ami wading nampa abale. Na pembuangan mi jo jalana. Na tanah kulle mi rui polei. Sangaliwa buda balelan. Ia to anak guru na pakamoja puang isa kuan Petrus. Kuang jo. Ia to nasading isi mem Petrus. Tapam pake bajunna sanga teda nami baju, nami labu do tasik. Ia to anak gurunna tira, undi mimang loti lako gantanan. Naru ibangi jo jalana ponno bale, nasabah teda namambela jio mai gantanan. Denra agi-agi saratu metere. Ia to naratu mo lako gantanan, na kita iden mo kuaro jio nanin tunu bale solaroti. Na kuah puang isang kuan ni to anak gurunna. Bawai ke emai pira tu ubale mane imiala. Hendeki de lopi Simon Petrus. Naru ijo jala lako gantanan. Ponno bale jo jala. Nasi matonggo. Den 150 tallu. Apa muina buda susi jo. Teda na caace to jalana. Na kuah puang isang kuan ni to anak gurunna. Takumande mo. Teda bangi moi mesa barani me kutana kumua. Indariki. Sangan esen mi kumua puang ia. Namane engkan dopi puang Isa to anak gurunna. Na alai to roti, na tawa-tawanni. Na pasusi toi jo bale. Ia mote emang pentalunna puang Isa. Mpang pekitan kalena laku anak gurunna. Mangkan na tua pole jo mai kamatean. Ia to namangka mukumande. Na kuah mo puang Isa angkuan Simon Petrus. Simon anak kana Yona, labi mu pakamoja raaka, na iya te emai tau tom pakamoja todana. Mebali Petrus na kuah. Iye puang, taisen kumua ku pakamoja aki. Na kuah puang Isa angkuan ni. Rewa itu anak bembalaku. Mang penduan na puang Isa angku tanai na kuah. Simon anak kana Yona, mupakamoja raka. Mebali Petrus na kuah. Iye puang, taisen kumua ku pakamoja aki. Nakua puang isang kuan ni. Rewa itu bembalaku. Mang pentalunna puang isang kutanai nakua. Simon anak kana Yona, mupakamoja raka. Memasai penawana Petrus, nasaba pentalun mi nakutanai puang isa. Mebaliomi Petrus nakua. Oh puang, kita nisen nito sininna apa? Taisen kumua ku pakamoja aki. Nakua puang isang kuan ni. Rewa itu bembala aku. Lamu ingaran te'e kadangku kumua. Ya ke malole una poko. Mesawak ko mumale umbombo muka duang ni. Apa ya ke matua moko. Lampang aben ko limammu. Napumpung itau lain. Nasolan ko male lako totang muka budainna. Mangkada isusi jo puang isa. Mpang pesena ni umbo na kuah carana to kamatean na Petrus. Anna pumalabihi puang Allah Ta'ala. Mangkai jo, na kuah mo puang Isa, nkuan Petrus. Undi konturu na. Ia to na mesaile Petrus lako bukona. Na kita jio to solana anak guru to na pakamoja puang Isa. Ia mo to cuma dokong kandopi puang Isa to na kumande. Na mikutana kumua. O puang. Indaraya to lampang apejok kuangki. Na kita Petrus na mekutana lako puang Isa na kuah. Opuang, lama tumba ya te solaku. Mebali mi puang isa na kua. Ya ke lama duang na, moi ia tuopa kuratu pole kianu, tangnya iko isenmu. Apa iya to iko, undi konturu na. Lele mi tokare balan tanga-tangana anak gurunna kumua. Ia jo anak gurunna na pakamoja, teda mo iya nalamate. Na teda iya na kumua susi jo puang isa. Apa na kuara, ia kelamadoana, namo ia tuopa kuratu pole kianu, tangia iko isenmu. Ia mote to anak gurunna mpape senan ni to sininna te kajajian, na ia tomo mangka nuki, na taisen kumua to ngangasan to apa na pau, buda palena to na pogau puang isa. Na ia keladiuki si mesa-mesai, usanga ia to sura dini nuki, te dan ala siagi te lino.